Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Ikhwan akhwat azakumullah, kita lanjutkan. Hari ini tanggal 4 Rajab 1441 Hijriah atau tanggal 27 Februari 2020, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 127. Dan kita masih membicarakan tentang apa? Tentang pembahasan dari faedah ayat laisa kamitslihi. فإذا قال قائل كيف نوجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ini kaitannya kemarin tentang apa? Tentang ayat, tentang di surat Al-A'raf, إذا جاء أحد أجلهم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Apabila telah datang kepada mereka ajalnya mereka, wala yastakhiruna sa'ah, itu tidak bisa diakhirkan, tidak ditunda berapa saat. Wala yastaqdimun, begitu juga tidak bisa dipercepat. Oleh karena itu, kalau bagaimana dengan menjelaskan ya, kita mengarahkan dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu kulna al muradu bihi al hasu ala silat rahim. Kemarin kita membahas tentang panjang lebar tentang apa? Hadis Nabi SAW, la yaruddu qada illa bi du'a wa la yazidu fil umri ila al bir. Hadis ini dari Imam Hakim dan juga diriwayatkan di sini hadis dari Nabi SAW yang tentang apa? Tentang man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka untuk dibentangkan baginya rizkinya dan wa yunsha'a lahu fi atharihi, dan dikenang apa yang menjadi peninggalannya, maka hendaklah dia itu menyambung silaturahim. Artinya apa yang dilakukan di dunia itu tetap akan dikenang walaupun dia sudah meninggal. Nah, maka di situ falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim, di mana kita sudah panjang lebar kemarin membahas tentang apa silaturahim dan apa hukumnya tentang ziarah. Ya kayak misalnya sekarang ana mengunjungi misalnya siapa ya? Ya, rumahnya Mas Widat. Yang lain belum anak pernah kunjungi. Jadi ana minta maaf, afwan. Ana belum bisa, belum termasuk orang yang apa ya? Mudah untuk meluangkan waktu mengunjungi. Karena dari dulu ana ibu bukan termasuk yang suka basa-basi. Walaupun kalau sudah lama ya namanya basi. Maksudnya itu ngalor ngidul, ngobrol enggak karu-karuan itu anak enggak bisa. Ya. Setelah sekian lama Allah Azza wa Jalla memudahkan anak untuk berkelana, itu sifat yang dulunya melekat orang Jawa. Artinya apa ya? Seperti menjamalah bahasa basi dan seterusnya, udah enggak bisa. Karena kalau katakan misalnya enggak, kalau iya iya, dan begitu juga kalau anak enggak bisa, anak katakan enggak bisa. Ya. Ini yang sering terkadang anak bertanya kepada diri anak sendiri, kenapa anak bisa seperti itu? Ternyata karena anak terlalu sering bergaul dengan orang-orang seperti itu juga. Jadi masyaih anak, ya, syekh-syekh di Abu Dhabi itu termasuk orang yang soroha roha. Jadi patokannya adalah soroha roha. Orang yang terus terang itu melegakan. Tapi kalau antum itu tahu-tahu ngomongnya di belakang, atau tahu-tahu antum itu ngobrolnya sama ikhwan, kemudian apa ya istilahnya, ngomong buri atau basa-basi atau yang lainnya yang kira-kira tidak diungkapkan secara belak-belakan terus terang, itu terkadang itu yang bisa menyebabkan dada itu menjadi tidak lapang. Ternyata itu rahasianya di balik kehidupan kita yang tidak pernah mudah, itu pastinya akan ditambahi dengan peliknya penilaian orang terhadap kita. Kayak gini. Makanya anak lebih cenderung memilih untuk sikapnya apa adanya. Bahkan kalau misalnya ada ikhwan atau akhwat yang berani, ya berani mampir ke rumah anak, ya, akan mendapati bahwasanya sama rumah anak kondisinya apa adanya. Ya ada anak kecil, ada macam-macam. Bukan istilahnya kayak datang ke hotel yang semuanya bersih atau tempat-tempat yang memang terbiasa bersih dan seterusnya, enggak. Ana membiasakan tidak ingin takaluf, tidak memberatkan diri, walaupun terkadang masih banyak, masih ada nilai-nilai takalufnya ada. Contohnya takaluf di sini memberatkan diri termasuk apa? Ana sebenarnya senang nulis untuk menerjemahkan ya, menerjemahkan bahasa Arab tadi, harusnya tadi sudah direkam. Ketika ana mau rekaman, hujan datang dan tetangga depan teriak-teriak sedang bangun garasi, tong tong tong. Iki suarane masih mlebu. Enggak jadilah. Qadarullah syafa. Padahal sudah selesai, tinggal mau rekaman tadi. Qadarullah syafa. Nah, ini yang sekarang ada di hadapan antum ini. Ya. Kaifa nuwajjihu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Ya. Nuwajjihu di sini artinya mengkompromikan. Mengkompromikan hadis Rasulullah SAW yang tadi bahwasanya man ahabba an yubsata lahu rizq an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya itu dilapangkan dan dia itu dikenang sepeninggalnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Nah, bagaimana mengkompromikan itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kulna al-muradu bihi al-hasu ala silaturahim. Yang diinginkan dalam hadis itu adalah menambah, yaitu menyambung silaturahim. Silah artinya hubungan. Rahim artinya hubungan apa? Kerabat, hubungan yang punya darah. Punya rahim yang sama. Wa illa fa innal amra maktubun min qabl an yukhlaqal insan, min qabl an yukhlaqal insan. Kalau tidak, tentunya perkara ini sesuai apa yang telah ditakdirkan sebelum manusia itu diciptakan. Anna hadha wasilun, ini ya nyambung, wa zada umruhu bisababi silatihi, dan umurnya itu bertambah dengan sebab sambungannya dia, artinya menyambung silaturahim. Wa anna hadza qati'un, dan ini ada yang qati', yang memutus. Maksudnya apa? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? La yadkhulul jannata al-qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Contohnya apa? Contohnya, Mas, kalau Anda melakukan ini, ya, tidak setuju dengan apa yang saya katakan, semenjak hari ini kita bukan bersaudara. Ini sudah perkataan al-qati', memutus silaturahim. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat apa? Berbahaya. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya orang-orang yang mengatakan seperti itu bisa terjatuh dalam apa? Memutus silaturahim. Apa? Memutus silaturahim. Ya. Contohnya apa? Terkadang orang yang ketika pembagian waris, ayal-ayalan. Pokoknya ini hanya saya, ini. Ya. Enggak, ini dulu pas bapak masih hidup, ngomongnya ini buat kita, ini. Ya. Terus, kontok-kontokan tentang masalah warisan. Akhirnya, setelah terjadi ya suasana yang meruncing, akhirnya salah seorang diantaranya mengatakan apa? Sudah, semenjak hari ini kita tidak ada ikatan saudara lagi. Kamu bukan saudaraku. Dan yang lainnya. Ini nasallahu alaihi wasallam, ya. Ini sering terjadi. Pemicunya siapa? Pemicunya uang. Ya. Uang. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Inna likulli ummati fitnah. Wa fitnati ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah. Dan fitnahnya umatku adalah harta. Masalah harta. Maksudnya makanya, dan ya, seandainya kaum muslimin itu mengetahui apa yang tersembunyi. Ada orang yang dia tidak ingin nanti kelak sepeninggal dia hartanya diperebutkan. Ya, anak-anaknya menjadi rame sendiri memperebutkan hartanya. Saking tidak inginnya rame ribut, maka apa yang terjadi? Dibagi-bagi sebelum dia meninggal. Ini saya punya tanah nih, ya. Ini 1 hektar buat kamu, ya. Yang sana, ya, kontrakan 5 apartemen buat kamu. Ya. Ngayal semua maksudnya. Ngayal semua. Ini tidak dibolehkan seperti itu. Tidak dibolehkan seperti itu. Membagi warisan ketika orang itu masih hidup tidak dibolehkan sama sekali. Itu jatuhnya kepada wasiat, bukan warisan. Warisan dihitung setelah meninggalnya apa? Yang diwarisi. Yang mewarisi sudah meninggal, maka kemudian menjadi hak yang diwarisi. Paham sampai sini? Sedangkan ketika dia masih hidup, namanya wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Wasulus, wasulusul katsir. 1/3, dan 1/3 itu banyak. Itu sebagaimana hadis dari siapa? Abdul bin Amr bin Al-As. Ya, ketika dijenguk oleh Nabi SAW, sedangkan beliau dalam keadaan sakit. Sakit parah. Ya. Dan beliau menginginkan untuk mensedekahkan setengah hartanya di jalan Allah. Dan Nabi SAW tidak menyetujui. Dan kemudian nawar lagi. Kalau 1/3, kemudian Nabi SAW menyebutkan 1/3. 1/3 itu sudah banyak. Itu maksimal. Orang itu bisa mewasiatkan sesuatu ketika dia masih hidup, 1/3 ini sudah paling banyak. Ya. Paham sampai di sini? Contoh saja. Wa naqasa umruhu, dan akan berkurang umurnya. Wa nahnu naqul, dan kita katakan hadzal qati'u laula qati'atuhu لرحمه لكان عمره مثلا 50 بدلا من 40. قد قدر من الأصل أنه قاطع أو أنه واصل، والواصل قد كتب أنه واصل، وأن عمره سوف يزداد بهذه الصلة، لكن ليس له علم بذلك. إذن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صلة الرحيم، وأنها سبب لبسط الرزق وطول العمر، كما إن الولادة إذا قلنا من أحب أن يولد له فليتزوج. يا سلام، ya, siap-siaplah wahai para bujangan dan bujangah ya, mendengarkan wasiat yang begitu adil dari kitab ini. Waspadalah, waspadalah. Kadzalika naqulu hadzal rajulu quddira lahu an yatazawwaja fi salifi zaman fatayazawwaj wa wulida lahu hatta dukhul jannah faman arada an yadkhulal jannata falyu'min billahi wa rasuluhu ya falyu'min billahi wa rasulihi فنقول دخول الجنة أيضا له سبب قد كتب السبب والدخول من الأزل فالحديث ليس في إشكال. Ya. Kita selesaikan satu paragraf baru kita terjemahkan kemudian dijelaskan secara lebih terperinci. Jadi kalau kita katakan al-muradu yang diinginkan di sini, diinginkan bihi dengan hadis tadi, al-hathu ala silaturahim, yaitu apa? Anjuran untuk menyambung silaturahim, menyambung tali kerabat. Wa illa kalau tidak, fa innal amra maktubun min qabli an yukhlaqa al-insan. Nah, perkara ini sudah ditulis, sudah ditakdirkan sebelum diciptakan manusia. Anna hadza waslun, ini orang yang menyambung silaturahim. Ya, wa zada umruhu bisababi silatihi, dan umurnya bertambah dengan sebab dia itu menyambung silaturahimnya. Wa anna hadza qati'un, dan ini adalah pemutus silaturahim dan berkurang umurnya. Wa nahnu naqul, kita katakan hadzal qati'u laula qati'atuhu li rahimihi lakana umruhu mathalan 50 badalan min 40. Kita katakan orang yang memutuskan silaturahim, seandainya pemutusannya untuk ya saudaranya itu tidak diakui lagi saudara, memutus silaturahimnya, maka tentunya yang umurnya harusnya 50 itu menjadi 40. Ya. Nanti ana sebutkan. Maksudnya apa itu? Jadi kalau hujannya deras seperti ini kayak kajian sampai jam 9. Oke. Kuat? Top. Mas Litu sama Mas Imam, doa ketika turun hujan apa Mas? Belum tahu. Iya. Nanti antum jadi PR ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum ya limpahan pemahaman. Jadi difahamkan agama. Mas Gub, apa doa turun hujan? Nah itu maksudnya, maksudnya benar tapi pengucapannya salah. Ya, yang benar Feb, Feb. Hah? Tentang rumusnya. Artinya? Kira-kira. Ayo. Ahla. biasa aja dong mas, telat di ahlani. Ya, jadi kalau datangnya telat, namanya beliau Mas Purk, karena tengah, di tengah kajian. Tapi kalau dari awal hingga akhir beliau datang, namanya Mas Purkonu. Allahumma barik. Ahlan wa sahlan. Sampun ngopi dereng mas? Dereng nih. Tunjukin mas. Iya, jadi doa ketika turun hujan itu adalah Allahumma ya Allah soiban, hujan deras. Ya, semoga hujan deras nafian, ya mengandung manfaat. Nafian, bisa bermanfaat. Ya. Ngerti-ngerti tuh? Ya. Lanjut lagi. Nah, ini kok tadi disebutkan yang harusnya umur 50 karena dia itu memutus silaturahim menjadi umurnya hanya 40 tahun, kok bisa seperti itu? Ada yang tahu enggak? Mas Sukma, ahlan wa sahlan. Ana cuma negur aja, enggak ngasih pertanyaan antum. Antum udah gini-gini. Perasaan antum itu. Allahumma barik. Mas Widat, tuh, antum lihat kan? Wa anna hadha qati'un wa naqasa 'umruhu. Hadzal qati'u laula qati'atuhu li rahimihi lakana 'umruhu masalan 50 badalan min 40. Lakin qad quddira min al-asli annahu qati'un wa annahu wasilun. Fal wasilu qad kutiba annahu wasilun wa anna 'umruhu sawfa yazdadu bi hadhihi silah. Ya, ana terjemahkan dulu Luis, baru kasih pertanyaan ya. Nanti enggak motong-motong akhirnya antum bingung. Jadi gini. Ini pemutus silah, pemutus silaturahim tadi sebagaimana ana katakan. Kamu mulai detik ini bukan saudaraku lagi. Karena engkau datangnya terlambat. Enggak. Ini contoh saja. Jadi orang memutuskan silaturahim, ya, walaupun dia saudara kandung, bahkan saudara dekat, itu dikatakan engkau bukan saudaraku lagi semenjak detik ini. Maka itu perkataan yang mengandung apa? Pemutus silaturahim. Dan Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannata al-qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Makanya bagi di antara antum yang pernah memutus silaturahim, sambunglah silaturahim itu dan minta maaflah. Walaupun antum bukan yang salah, walaupun antum bukan dalam pihak yang salah, karena antum diputus silaturahim, sedangkan dia saudara antum yang memutus silaturahim. Tapi sebaik-baik orang yang diputuskan silaturahim adalah dia tetap berlaku baik dan menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Maka di situ al-ajru indallahi azim, pahala di sisi Allah itu begitu agung. Paham sampai di sini? Nah, sehingga di sini, ya, hadal qati, pemutus silaturahim ini, seandainya qati'atu, pemutusannya, ya, memutuskan silaturahimnya itu, maka seharusnya umurnya itu 50, ya, ternyata malah jadi 40 tahun. Namun, jadi Syekh tidak menjelaskan tentang kenapa 50 badalan min arba'ina. Ya, ana jelaskan di sini. Karena sifatnya di sini bukan masalah azali. Misalnya 40, ya 50 tahun menjadi 40, ini hanya pemisalan saja. Tidak dikatakan dari awal permasalahan. Paham enggak maksudnya? Misalnya kayak Hanung. Ya. Hanung saudaranya banyak. Tapi yang kandung gak ada. Ya, dulu pernah ya, tapi meninggal ya. Ya. Nah, apakah kemudian ketika dia itu tidak punya saudara, kemudian dikatakan berarti saya pemutus, Ustaz. Gak ada saudara yang disambung. Bukan itu. Maksudnya menyambung silaturahim termasuk dengan apa? Kerabat di atas. Paman, bibi, ya. Yang punya masing-masing satu apa? Kerabat. Ada tali apa? Rahim. Ya. Piuk. Ini. Kopi, Mas. Sehingga di situ bukan masalah saudara dengan saudara, tapi di sini adalah orang yang punya apa? Tali silaturahim rahim yang sama. Nah, kalau seandainya dia 50 karena dia memutus silaturahim menjadi 40. Ini hanya permisalan saja. Tidak dikatakan bahwasanya itu sakleknya seperti itu, bukan. Ini contoh untuk menandakan bahwasanya orang yang memutus silaturahim itu umurnya enggak panjang. Kenapa? Ada hadis yang lainnya. Ada hadis yang lainnya diriwayatkan Imam Hakim dan yang lainnya, Imam Ahmad. Apa? La yarudul qada illa bidu'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali dengan doa. Wa la yazidu fi umri ila bir. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Maksudnya adalah orang Allah takdirkan sama-sama 50 tahun, tapi yang satu itu seolah-olah umurnya banyak karena apa? Kebaikannya banyak. Tapi yang satunya tidak pernah melakukan kebaikan, maka dia pun umurnya 50 tahun tapi seolah-olah cepat mati nih. Karena apa? Terlalu banyak dosa yang dia lakukan. Assalamualaikum. Paham sampai di sini? Ya. Jadi maksudnya di sini adalah letak kebarokahan dari umurnya, bukan masalah berapa umur yang seharusnya. Karena umur yang seharusnya ini hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dalilnya apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan ditiupkan baginya 4 perkara ketika dia itu umurnya berapa? 120 hari. Saat dia masih menjadi janin. Paham siapa sih? Fayangfuhu fihir ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditiupkan baginya ruh dan dituliskan baginya 4 perkara. Yang pertama, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'idun. Yang pertama adalah kadar rezekinya. Kadar apa? Rezekinya. Kadar rezekinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat, bahagia celakanya. Dan ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum manusia diciptakan. Sebagaimana Nabi SAW ya, membahas tentang apa? Tentang hadis. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Wa qala Allah Ta'ala lil qalam uktub. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyam. Tulislah. Ya, tulislah seluruh kejadian makhluk sampai hari kiamat. Maka ketika kita mendapati hadis rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, telah diangkat pena. Wa jafatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu sudah mengering. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya takdir manusia sudah sempurna. Dan tidak ada namanya Allah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Tidak ada. Allah adil. Allah adil. Allah maha bijaksana. Dan Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Makanya kalau antum itu ya, antum misalnya, antum sudah berdoa siang malam, Ustaz, kok rezeki saya gak nambah-nambah, Ustaz? Kayak gini-gini aja, Ustaz. Ya. Ataupun dia sudah usaha, gagal lagi. Usaha, gagal lagi. Usaha, gagal lagi. Antum tahu usaha yang gagal itu kenapa? Mas Aris, kenapa usaha itu gagal? Insyaallah. Ngantuk pun masih bisa jawab dia. Insyaallah. Linwih. Ya. Walaupun sebenarnya bukan itu jawabannya. Tapi itu sudah mengarah pada yang benar. Tapi di sini yang diinginkan, kenapa manusia itu melakukan kegagalan? Pertama, sudah Allah takdirkan. Yang kedua, itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla kepada seorang. Yang kedua adalah agar seseorang manusia itu bisa mengambil hikmah dari kegagalannya. Ternyata sebabnya dia gagal karena bisa jadi ada bagian dari dirinya yang harus diperbaiki. Ada bagian dirinya yang harus diperbaiki, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, kenapa usaha-usahanya gagal? Bisa jadi dia berani dengan orang tua. Orang tuanya tidak ridho. Orang tuanya tidak memberikan ridho kepada usahanya. Begitu juga ketika seseorang itu gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Karena apa? Karena ada bagian dirinya yang senantiasa menyakiti orang lain. Sehingga orang-orang yang tersakiti itu mendoakan kejelekan kepadanya, sehingga kebaikan-kebaikan itu terhalang untuk tercurah kepadanya. Ingat-ingat tuh. Terlalu banyak menyakiti orang itu bisa menyebabkan terhalangnya doa. Loh kok bisa Ustaz? Ada orang-orang yang antum dolimi tanpa antum sadari. Misalnya apa? Lisannya antum pedes dan landep seperti silet gul. Ya. Bukan silet tatra ya, gul. Dan ternyata ketika antum mengucapkan A sedikit saja, sudah orang banyak yang tersinggung. Dan saat tersinggungnya orang-orang yang seperti itu, mereka mendoakan kejelekan. Mendoakan kejelekan. Dan kalau yang tersakit itu banyak orang, ya, Nabi SAW bersabda, "Laisa bainahu wa bainallahu hijabun." Tidak ada antara orang yang dizalimi itu dan Allah Azza wa Jalla ada penghalang. Doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka takutlah antum terhadap apa? Terhadap hal-hal seperti itu. Jangan antum membiasakan untuk menyakiti orang lain. Ustaz sering nyakiti. Ya, ana minta maaf wis, afwan wis. Ya, kalau ana nyakiti afwan. Ya. Tapi ya, sebagaimana ketika antum itu menghadapi orang tua antum. Ketika mereka marah, ketika mereka nyindir, ketika mereka memberi pertanyaan kepada antum, apakah mereka itu benci dengan antum? Enggak. Ana memberikan pertanyaan kepada antum, memberikan arahan, cerewet dengan antum, itu karena ana sayang kepada antum semua. Ya. Ana tidak ingin antum itu hadir di kajian ilmu seperti ini dan akhirnya barokahnya hilang bersama kantuknya antum. Jadi antum itu hanya memindahkan kasur yang ada di rumah antum ke sini. Ana paling tidak ikhlas untuk menerima itu semua. Tidak bisa menerima itu semua. Makanya harus ada kopi, harus ada sengatan-sengatan listrik 5 volt untuk ya menaikkan semangat antum. Jadi antum kalau misalnya ditegur ketika sudah 5 watt, jangan pernah apa marah. Awas Ustaz, tak tunggak gitu Ustaz. Wah. Oh, cemas. Yoris, semangat Yoris. Lombari. Ya, adzan dulu. Ini orang nasi adzan sih, 2 menit. Jadi tadi kaitannya bahwasanya 50-40 itu hanya pemisalan saja, bukan nilai yang pasti menurut yang sebenarnya. Lakin qad qudira minal asli annahu qatilun. Tapi sudah ditakdirkan secara asalnya dia itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pemutus silaturahim. Ada orang-orang yang seperti itu, ada. Makanya antum lihat orang-orang yang memutuskan silaturahim mukanya masam, bersengut, gak punya rasa ceria, gak bisa ketawa, merengat, mengut, mencuca, mencucu. Ya. Ini tahu gak jidatnya naik terus, mas. Allah astaghfirullah. Anda kalau membandingkan orang-orang seperti Koisoy, Uripe, Dewi, dibuat repot sendiri, dibuat susah sendiri. Tapi sesungguhnya itu adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Agar orang-orang yang diberikan ilmu dan kesadaran bahwasannya antum itu tidak diuji seperti dia, tidak dijadikan seperti dia, orang yang mutus silaturahim, harusnya antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwasannya antum sudah diberikan kelebihan daripada orang-orang yang ditakdirkan Allah Azza wa Jalla sebagai pemutus silaturahim seperti itu. Paham sampai di sini ya? Ayo. Ya Allah, adan. Nanti tidak di semprit. Ayo. Bes. Ya. Kita lanjutkan. Idzan yakunu ya. Wa anna umrahu sawfa yazdadu bihadhil silah. Dan umurnya itu bisa bertambah dengan menambah silaturahim tadi. Karena apa? Tadi tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Maksudnya menambah di sini adalah menambah kebarokahan umur, bukan menambah angka umurnya sekian dan sekian. Allah mentakdirkan 70 ya 70. Allah mentakdirkan 60 60, 50. Tidak bisa orang apa mengatakan itu harusnya takdirnya 100 tahun itu, dipateni 70 tahun. Enggak ada kayak gitu, Mas. Sok tahuan tuh. Jadi maksudnya bukan seperti itu, tapi maksudnya adalah apa? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan apa? Kadar rezeki berupa umurnya itu sudah sempurna sesuai dengan jatah masing-masing. Idan yakunu muradun Nabi SAW al-hatta ala silaturahim. Jadi maksudnya di sini keinginan Nabi yang dituju Nabi SAW itu adalah apa? Anjuran untuk silaturahim, untuk menyambung silaturahim. Wa annaha sababun li basti rizqi wa tulil umur. Karena ini sebagai sebab dilapangkannya rezeki dan dipanjangkannya umur. Paham sampai sini? Dan dua-duanya kaitannya dengan apa? Nilai barokah. Nilai apa? Barokah. Bukan nilai nominal yang didapati atau nilai angka umur yang didapati, bukan. Kama innal wiladata idza qulna, sebagaimana persalinan. Kita katakan man ahabba an yulada lahu falyatazawwaj. Barang siapa yang dia ingin bisa mendapatkan anak, maka hendaknya dia menikah. Menikah. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya antum harus nekat. Cuma diem saja, kapan bisa dapat jodohnya? Nekat, nanya sama Ustaz. Ya kan? Nanya. Antum nanya aja enggak mau. Susah makanya. Tapi Ustaz, kelamaan nunggunya Ustaz. Gak usah pakai nunggu-nunggu. Ya. Berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Itu yang nanti menyebabkan sakitnya hati. Terlalu berharap kepada manusia menyebabkan hatinya menjadi sakit. Karena sesungguhnya manusia itu lemah. Tidak bisa mengabulkan satu permohonan sekalipun dari orang-orang yang dia cintai atau yang mencintainya. Ingat tuh. Seorang itu lemah. Dia tidak bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang dicintainya maupun permintaan orang-orang yang berusaha mencintainya. Enggak bisa. Maka terkadang cinta itu berbalik arah menjadi kebencian. Kenapa? Terlalu berharap kepada manusia. Wis tak gadang-gadang, wis tak tunggu-tunggu, jebule ya, melitu, enggak jadi. Itu juga menyakitkan. Berapa banyak orang-orang yang tersakiti seperti itu. Nah, salawat mafia. Maka dari awal, Mas, kalau hidupnya antum pengen ringan tanpa beban, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Maka di sini, kalau ada orang ingin keturunan, dia harus nikah. Tapi kalau kemudian sudah nikah, Allah Azza wa Jalla belum memberikan rezeki, bisa jadi Allah memberikan rezeki dari jalan yang lainnya. Makanya disebutkan di sini. Kadzalika naqul, begitu juga kita katakan, hadzal rajulu quddira lahu an yatazawwaj fi salihi zaman. Sungguhnya orang itu ya harusnya ditakdirkan baginya untuk bisa nikah pada awal-awal waktu. Ya, fatazawwaj wa wulida lahu. Kemudian dia nikah, kemudian dia bisa apa? Mendapatkan keturunan. Hatta dukhul jannah, sampai dia itu masuk surga. Faman arada an yadkhulal jannata falyu'min billahi wa rasuluh. Barang siapa yang ingin masuk surga, maka hendaknya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fanaqulu, dan kita katakan dukhul jannah aidan lahu sababun. Masuk surga itu ada sebab juga. Bukan serta-merta otomatis orang bersyahadat masuk surga begitu saja, enggak. Tapi ada sebabnya. Waqad kutiba sabab wadukhul minnal azali. Dan telah ditetapkan, telah ditakdirkan sebab itu masuk surga itu dari zaman dulu. Wal haditsu laisa fi iskal. Hadisnya itu tidak ada kesulitan dalam memahami. Itu tidak ada pertentangan sama sekali. Wa amma an iskalihim fi qoulihi ta'ala an Nuh alaihi salam annahu qala liqaumihi yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhar. Surat Nuh ayat 4, yaitu yaghfir lakum, Allah akan maafkan, mengampuni bagi kalian, min dunubikum, dari dosa-dosa kalian, wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Ini sudah habis waktunya dan insyaallah kita akan ulangi lagi paragraf ini pada pekan yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika.